بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, apa itu pluralisme? Baik. Ada pluralisme, ada pluralitas, itu beda. Kalau pluralitas, keragaman yang tidak mampu ditolak, yang menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan. Itu pluralitas. Ada laki-laki, ada perempuan, ragam. Ada bicaranya beda-beda. Quran surah ke-30 Ar-Rum. Ya, dari ayat 19 sampai dengan ayat 22-nya. Baik, itu disebutkan ada turunan-turunan wa min ayati wa min ayati wa min ayati. Di antara sekian turunan itu kata Allah, wa min ayati ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Di antara tanda kebesaran Allah menciptakan pluralitas dalam kehidupan. Apa di antaranya? Beda warna kulit dan warna lisan Anda. Warna lisan itu cara bicaranya. Silakan cek. Kalau kulit kita semua sama, enggak akan ada keharmonian, kenyamanan dalam hidup. Mas semua putih kulitnya. Ah, kayaknya enggak enak melihatnya. Makanya ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang sawo matang sekali, gitu kan? Masya Allah. Ada yang hitam, ada yang ungu, banyak. Sehingga itu bukan untuk rasialitas, bukan. Untuk menciptakan harmoni. Dan kadang-kadang yang paling indah itu adalah penyesuaian dengan cuaca. Anda kalau pernah ke Sudan, di Sudan itu ada distrik, yang di tempat itu ada 4 pigmen kulit. 4 pigmen, bayangkan. Ya putih, jangan disebutkan Afrika hitam semua, tidak. Di Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara, Maroko Afrika Utara. Ya, Zidane Al-Jazair asalnya. Ya, Samir Nasri yang pernah di Manchester City kemudian pindah, itu juga dia dari Al-Jazair asalnya. Banyak ya, Mesut Ozil ya yang dia di ikut Jerman padahal dari Turki ya, itu Asia batasan dengan Eropa. Jadi banyak teman-teman sekalian yang sifatnya Afrika tapi bukan, jangan dibayangkan hitam semua, tidak. Dan itu bukan aib. Ada yang putih, yang kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu. Ketika dilihat, Masya Allah, ternyata maslahat. Yang putih tempat tinggalnya, kadar panasnya paling 25, 26, 30, paling panas. Yang coklat paling panas 36. Yang hitam paling panas 40, 45. Yang ungu rata-rata 50. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan keadilan. Yang putih tidak kuat lama bertahan di yang coklat. Yang coklat tidak lama bertahan di yang hitam. Yang hitam gak bisa bertahan di yang ungu. Yang ungu, kadar panas 50 derajat, santai aja Pak. Keluar, bekerja. Hidupnya juga serba hemat. Pengen telur tinggal simpan di luar. 15 menit, Masya Allah. Gak perlu pakai gas dan sebagainya. Hemat hidupnya. Dan hebatnya, begitu keluar, dia bisa menahan sengat matahari. Dia gak ngeluh. Dan gak takut hitam lagi Pak, sudah ungu. Luar biasa. Dia biasa aja. Orang kita, dia sekolah di kampus, di situ. Demi Allah saya katakan, malam saja dia gak kuat tidur kecuali nyiram kasurnya dengan air dulu. Baru bisa tidur. Jadi jangan dilihat dengan rasialitasnya, tapi ada keharmonian dalam kehidupan. Mohon maaf, lisan. Coba cek, di kita aja beda-beda. Kita bilang sepeda, teman kita di Medan sebagian sepeda. Yuk ke Cicahem, apa Cicahem? Yeah. Banyak. Orang Jawa beda. Bedakan dengan orang Padang. Bedakan dengan teman kita di Papua. Bedakan dengan di Timor Leste. Bedakan dengan, apakah itu bagian rasialitas? Bukan. Harmoni dalam keindahan. Banyak bahasa, banyak lisan. Indah. Sehingga dengan itu ada keragaman. Palembang. Ambo, Padang. Abdi, Sunda. Masya Allah, Kulo, Jawa. Coba lihat, begitu bertemu, ada keindahan. Di situ muncul Bhinneka Tunggal Ika. Kalau enggak ada itu, enggak akan ada semboyan. Bagaimana bisa hadir semboyan-semboyan di negeri kita dan sebagainya? Ada keindahan di situ. Itu namanya pluralitas. Pluralisme, kalau udah pakai isme-isme, itu sudah beda. Maknanya sudah lain. Isme itu berbentuk ajaran, doktrin. Kalau sudah ada isme di ujungnya, itu artinya sudah ada doktrin ajaran. Doktrin untuk menyamakan semua yang berbeda ini ditujukan pada satu tujuan. Pluralisme. Yang paling bahaya pluralisme ini jika dibawa dalam konteks keagamaan. Menjadikan yang berbeda-beda keyakinan disatukan untuk satu tujuan. Dia mengatakan kemudian di akhir, semua agama sama. Itu pluralisme. Yang lain semua sama semua. Menuju pada Tuhan yang sama. Makanya kalimatnya, Tuhannya sama. Cuman cara menuju Tuhannya beda-beda. Itu yang bahaya. Ya itu sudah agama baru. Kalau saya katakan agama baru. Agama baru. Karena setiap agama itu punya keyakinan. Silakan cek. Gak ada yang seperti itu. Orang Islam meyakini Tuhan kita yang paling benar. Yang Kristen meyakini agama dia benar. Hindu meyakini dia benar. Kalau semua meyakini semuanya benar, gak konsisten namanya. Untuk apa ada agama? Orang ini pun yang mengatakan semuanya benar. Mengatakan dirinya Muslim. Cek. Kalau semua benar Pak, Anda Muslim? Iya. Anda yakin semuanya benar? Iya. Nanti kalau wafat, Bapak saya bakar ya. Jangan. Saya pengen dikubur. Kan semuanya benar. Semuanya benar. Gak apa-apa. Begitu Anda wafat, kami akan sholatkan. Bapak kami bakar aja semuanya. Abunya kami tebarkan. Ayo, kami tebarkan di sekitaran laut yang paling panjang di sini. Kalau perlu kami sebarkan Sungai Musi. Masya Allah. Ayo, mau enggak? Nah, jadi yang seperti ini, pluralisme itu yang paling bahaya. Itu yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang yang bicaranya kacau tapi suka bawa ayat. Di Quran surah kedua, ayat 204, paling kecil sebelah atas. وَمِنَ النَّاسِ مَا يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ. Hati-hati, di antara sementara manusia, ada kata-katanya begitu cantik, retorikanya sangat menarik. Jadi kalau bicara dia bagus, Pak. Kadang-kadang suka motong-motong ayat. Begitu dipotong, diungkapkan dengan kalimat yang sangat bagus. وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ, itu musuh yang paling bahaya. Aladul khisam itu alad, itu lebih bahaya dari yang paling bahaya. Setan saja disebut dengan adu. Sedangkan dia alad, itu lebih bahaya daripada setan. Lebih bahaya. Aladul khisam sangat berbahaya. Ya, yang sekarang lebih bahaya daripada kemusyrikan itu orang pluralisme. Orang liberal itu bahaya. Kalau orang musyrik, itu bisa disadarkan kembali. Orang-orang liberal, orang pluralisme, itu bisa membuat orang tidak bertobat dari keburukannya. Begitu orang mau masuk Islam, untuk apa? Semua agama sama. Dia menghambat orang lain dapat hidayah. Misal ada orang homo ingin bertobat dia. Saya mau tobat, saya sakit. Tidak, tidak teman. Kamu diciptakan dengan fitrah yang homo. Fitrah disebutkan, luar biasa. Padahal kalau anaknya ada dalam keadaan demikian, dia gak mau. Ya, maka kita bantu. Jangan-jangan dibully, kita bantu. Kita doakan dan sebagainya. Paham ya?